وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini Allah masih memudahkan langkah kita, masih memudahkan hati kita sehingga kita berkumpul bersama dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah menuntut ilmu agama. Yang mana ibadah kita tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ibadah tersebut harus dibangun dengan ilmu agama. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di pekan pertama dan pekan terakhir ya malam Rabu kita membahas buku fikih ringkas Al-Wajiz. Karena kebutuhan kita terhadap ilmu fikih masih kurang ya. Maka kita baca buku fikih dengan cukup ringkas, tapi sedikit nanti kita tambahkan beberapa pelajaran, beberapa faedah yang berkaitan dengan yang kita sampaikan. Kita masuk di bab yang ketiga, yaitu tentang qada'ul hajah wa adabuha, yaitu buang hajat dan adab-adabnya. Buang hajat dan adab-adabnya. Kenapa dinamakan dengan buang hajat ya? Kan hajat secara bahasa maknanya adalah keperluan. Jadi buang hajat atau bahasa Arabnya adalah qada'ul hajah, itu kinayah, kiasan dari membuang kencing dan BAB ya, membuang air seni atau BAB lah. Dan qada'ul hajah itu lebih sopan dibandingkan dengan kata-kata al-baulu wa taghawwutu ya. Al-baulu kencing, kalau taghawwut berak kalau bahasa Indonesianya. Nah, lebih sopan kalau seandainya kita mengatakan dengan qada' hajat atau membuang hajat. Sama seperti santri kita, kita ajarkan kalau misalnya izin kepada ustaz, maka jangan bilang buang air kecil, apa buang ingin kencing atau ingin berak, tapi dengan kata-kata yang sopan yaitu buang hajat. Itu termasuk kata-kata yang sopan. Jadi dalam kitab fikih, qada'ul hajah itu adalah kinayah anil bauli wal ghaid, yaitu kiasan dari membuang air kencing dan juga membuang air besar ya. Dan qada'ul hajah itu diambil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jalasa hadukum ala hajatihi." Nah, Rasul mengatakan, "Idza jalasa hadukum ala hajatihi fala yastaqbilul qiblata wala fala yastaqbilul qiblata wala yastadbiruha." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang duduk untuk membuang hajatnya. Rasul mengatakan ala hajatihi. Maka para ulama mengatakan bab buang hajat. Kalau salah seorang kalian duduk untuk buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat dan janganlah membelakanginya. Sehingga bab-bab dalam kitab fikih ketika berbicara tentang buang air kecil atau buang air besar dinamakan dengan babu qada'il hajah. Bab buang hajat. Sekaligus adab-adabnya ya. Kenapa tidak dinamakan dengan akhlak-akhlaknya? Apa bedanya antara adab dan akhlak? Kan kita mengatakan ketika ada orang itu tidak sopan, kadaba adab atau kadaba akhlak kan sama. Tapi di bab-bab kitab fikih beda antara akhlak dan adab. Di sini tidak disebutkan akhlak-akhlak buang hajat, tetapi adab-adab buang hajat. Karena adab itu lebih kepada diri kita sendiri. Diri kita sendiri misalnya adab buang hajat, berarti diri kita sendiri berkaitan dengan buang hajat. Adab masuk rumah berarti hubungannya kita sendiri tatkala masuk ke dalam rumah. Adab makan bukan akhlak makan, tetapi adab makan. yaitu hubungan kita sendiri tatkala kita makan, cara kita makan berkaitan dengan diri sendiri. Kalau akhlak itu lebih condong kepada hubungan yang lain, hubungan kepada orang lain. Entah akhlak dia kepada tetangga, akhlak dia kepada istri, kepada keluarga, kepada orang fakir dan seterusnya, ya. Maka beda antara akhlak dan adab. Kemudian penulis mengatakan, afwan ada yang ketinggalan ya. Nama lain dari qada hajat ada beberapa nama ya. Kalau seandainya kita baca kitab-kitab fikih, maka para fuqaha terkadang menamakan dengan bab qadaul hajah. Ada yang mengatakan dengan bab al-istitabah. Nama lainnya adalah al-istitabah. Masdar dari kalimat istataba yastatibu. Bab al-istitabah. Sama maknanya buang hajat. Nama lainnya lagi adalah at-takhalli. Bab at-takhalli. Berarti maksudnya apa? Buang hajat. Ada lagi yang mengatakan nama lainnya adalah at-tabarruz. Babut tabarruz. Masdar dari kalimat tabarruza ya tabarruzu. Ini nama lain dari qada hajat. Bisa al-istitabah, bisa at-takhalli atau at-tabarruz. Dan semua ini adalah ibarat yang sahih. Ibarat yang benar. Kemudian bab ini terdiri dari beberapa bagian. Ada enam ya. Ya, ada enam bagian. Bagian pertama, afwan cuma ada lima bagian ya. Bagian yang pertama adalah tentang istinja dan istijmar. Ini adalah istilah ya. Maka seharusnya kita harus tahu. Sebagaimana kita tahu istilah iqlab, izhar dalam ilmu tajwid. Nah, begitu pula fikih ada banyak istilah-istilah. Istinja dan istijmar. Istinja dan istijmar. Dan menggunakan salah satunya sebagai ganti yang lain. Nah, kemudian apa istinja dan istijmar? Istinja adalah membersihkan apa yang keluar dari dua jalan. Dua jalan maksudnya apa? Kubul dan dubur. Dengan air. Nah, maka istinja itu membasuh najis dengan banyu. Istinja membersihkan najis yang keluar dari depan atau belakang dengan air. Maka dinamakan dengan istinja. Istilah yang kedua, istijmar. Masdar dari kalimat istajmara, yastajmiru, istijmar. Istijmar adalah mengusap apa yang keluar dari dua jalan dengan sesuatu yang suci atau mubah dan dapat membersihkannya seperti batu dan yang semisalnya. Jadi kalau istijmar adalah membersihkan najis yang keluar dari dua jalan tadi dengan batu atau selain batu. Zaman sekarang dengan tisu, boleh enggak boleh? Hukumnya boleh di pesawat. Pian BAB, habis banyu. Maka dengan tisu. Kemudian timbul pertanyaan, ada sisanya? Dimaafkan. Kalau kita sudah berusaha menghilangkan dengan tisu, maka kalau ada sisanya maka dimaafkan, tidak langis misalnya. Maka dimaafkan. Sebagaimana para sahabat dulu dan Nabi beristijmar dengan batu. Kira-kira antara batu dan tisu lebih ini mana? Apa lebih baik mana dari sisi menghilangkan? Lebih baik tisu. Sulit ketika seseorang menggunakan batu harus langis. Ya, maka ini termasuk hal yang dimaafkan. Kalau seseorang sudah berusaha maka dimaafkan. Ya. Nah. Jadi ada dua istilah tadi, istinja membuang najis yang keluar dari dua jalan, entah dengan air, itu istinja. Kalau istijmar membersihkan najis yang keluar dari dua jalan dengan batu atau selain batu. Seperti kayu misalnya, atau tisu atau kain di zaman sekarang. Kemudian penulis mengatakan, menggunakan salah satunya mencukupkan dari yang lain. Contoh, kita mencukupkan dengan air saja, maka sudah cukup dari batu. Atau seandainya memakai batu atau tisu, maka cukup juga dari air. Tapi afdolnya adalah keduanya, dengan batu dulu kemudian dengan air. Dalilnya adalah dari sahabat Anas, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Makanya beliau paling banyak meriwayatkan hadis. Karena seringnya beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas mengatakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma. Kata sahabat Anas mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah masuk tempat buang hajat. Lalu aku dan seorang anak seusiaku sepantaran, berarti dua orang, beliau dan sahabat yang sepantaran dengan beliau, membawakan wadah kecil terbuat dari kulit yang berisi air dan tongkat pendek, lalu beliau beristinja dengan air tersebut. Ini menunjukkan apa? Seseorang beristinja cukup dengan air. Dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah dari sisi bahasa. Di sini Rasulullah SAW mengatakan al-khala. Khala maksudnya adalah tempatnya, tempat buang hajat. Secara asal maknanya apa al-khala? Sunyi, ya. Sunyi. Karena orang BAB enggak mungkin berdua, sendiri, bersunyi kan? Maka dinamakan dengan apa? Tempat untuk buang hajat, sesuatu yang sunyi. Kemudian Anas mengatakan gulam. Gulam ini anak kecil, ya. Tapi usia berapa? Gulam. Jadi ada istilah-istilah ya. Ada apa namanya, rentetan usia. Kalau gulam itu dari semenjak dia disapih oleh ibunya sekitar 2 tahun sampai 7 tahun. Nah, dari sini kita bisa memahami apa? Bahwa anak kecil dari kalangan para sahabat sudah sejak dini membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gulam adalah anak kecil umur 2 tahun, kira-kira 2 tahun ketika dia disapih oleh ibunya sampai berumur 7 tahun. Kemudian idawah adalah wadah kecil yang terbuat dari kulit. Nah, Rasulullah SAW di samping beliau memintakan air dari dua sahabat ini, Rasul memiliki tongkat yang pendek. Jadi Rasul membawa tongkat yang pendek. Yang mana tongkat yang pendek ini adalah pemberian dari Raja Najasyi. Jadi pencatat, kalau pian punya buku, anazatan tongkat pendek, catatkan kaki, yang dihadiahkan oleh siapa? Raja Najasyi. Dan setelah Rasulullah SAW meninggal, para khalifah saling mewarisi. Misal Abu Bakar meninggal, maka tongkat tersebut siapa ya? Umar bin Khattab dan seterusnya. Nah, di sini dikatakan bahwa Rasulullah SAW beristinja dengan air tersebut. Kemudian tongkat pendek tadi ya. Untuk apa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membawa tongkat pendek tersebut? Maka jawabannya adalah setiap Nabi berwudu, kemudian Nabi salat, maka menjadikan tongkat tersebut sebagai setrah. Jadi setrah itu bukan sesuatu yang sengaja dibikin, tetapi sesuatu yang tidak sengaja ya. Ada tongkat yang ditancapkan, ada pedang ditancapkan. Ada anak busur panah yang ditancapkan. Bukan sesuatu yang sengaja dibikin. Nah, kemudian di hadis ini kita ada beberapa faedah lagi. Hadis ini menunjukkan bahwasannya bolehnya mencukupi istinja dengan air. Jadi seseorang yang beristinja maka cukup dengan air walaupun tanpa dengan batu. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini adalah bahwa hadis ini sebagai dalil bahwa seorang muslim yang ingin buang hajatnya maka dia mempersiapkan airnya. Ini kalau di rumah kan gampang, tinggal buka keran maka langsung keluar. Ini kalau model di kampung ya, tank di sungai, itu kan misalnya lagi kemarau, maka seseorang harus membawa air untuk mempersiapkan. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis ini disiapkan oleh dua sahabat yang masih kecil. Maka seseorang yang ingin buang hajat harus mempunyai persiapan. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah hadis ini juga menunjukkan keutamaan Anas bin Malik. Dari sisi apa? Beliau berkhidmah membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan di Fathul Bari, di hadis ini menunjukkan khidmatul alim syarafan lil muta'allim. Khidmatul alim syarafan lil muta'allim. Artinya apa? Membantu orang yang berilmu tanda kemuliaan seseorang yang menuntut ilmu agama. Ketika seorang muta'allim, orang yang belajar, membantu seorang yang alim berilmu, maka itu kemuliaan untuk siapa? Si orang yang belajar tadi. Makanya ketika hadis ini ya berada di kitab-kitab fikih, maka biasanya di antara faedahnya apa? Keutamaan sahabat yang merawikan. Terlebih adalah sahabat tersebut langsung membantu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan keutamaan Anas bin Malik. Karena tatkala seseorang berkhidmah membantu seorang ulama atau para alim, maka sejatinya itu kemuliaan untuk dirinya sendiri. Dari sisi apa? Tatkala dia membantu, otomatis dia banyak mengambil ilmu dari si ustadz tersebut, si alim tersebut. Dan membantu itu otomatis selalu bersama. Ketika bersama, maka akan banyak ilmu adab yang bisa diperoleh oleh orang yang membantu si alim tadi. Kemudian dalil yang kedua dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ini dari istri beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal gha'ib falyastatib bi thalathati ahjarin fa innaha tujzi'u anhu." Dalil yang pertama tadi beristinja dengan air. Dalil yang kedua, pian kasih catatan, beristijmar. Dalil istijmar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahaba hadukum ilal ghaib." Bila salah seorang dari kalian pergi ke tempat buang hajat. Jadi ghaib itu bisa dinamakan tempatnya atau yang keluar dari kubul atau dubur dinamakan dengan ghaib. Ya, ulun-ulang bahwa ghaib itu bisa adalah kotorannya atau tempatnya. Di sini maksudnya adalah tempatnya, tempat untuk buang hajat. Jika salah seorang dari kalian pergi ke tempat buang hajat, maka hendaknya dia membersihkan dirinya. Nah, membersihkan dirinya dengan menggunakan Rasul falyastatib. Maka nama lain dari buang hajat adalah istitabah. Diambil dari kalimat falyastatib, masdar dari istitaba yastatibu. Maka hendaknya dia membersihkan diri dengan tiga batu. Ya, dengan tiga batu. Karena ini sudah cukup baginya. Jadi minimalnya mencukupi dengan tiga batu. Kalau terasa kurang, dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah, terasa kurang misalnya, masih merasa gimana-gimana gitu. Nah, maka hendaklah dia mewitirkannya, membilangkan dengan ganjil. Ketika dia perlu 4, maka harus dengan 5. Maka dengan ganjil. Kata Rasul, itu sudah cukup baginya. Cukup, tapi afdalnya dengan air. Cukup dengan batu, afdalnya dengan air. Terlebih batu dulu, kemudian air. Maka lebih afdal. Kemudian, nah, penulis mengatakan, dan menggabungkan keduanya lebih utama. Mungkin dari kita belum pernah mengamalkannya. Minimal sekali dalam seumur hidup, maka dikatakan mengamalkan ilmu. Batuk dulu, kemudian baru dengan air. Jangan senyum-senyum. Kenapa antum senyum-senyum ya? Cari batu di muka rumah ya, 3 puting. Kemudian baru dengan air. Minimal sekali seumur hidup mengamalkan hadis ini. Langsung kedua-duanya. Atau dengan tisu, atau dengan kayu. Yang semakna dengan batu ya. Tisu bisa, itu lebih efisien ya. Pian kencing dengan tisu dulu, baru dengan air. Maka pian mengamalkan dua-duanya. Kemudian penulis mengatakan, istijmar dengan batu ya. Istijmar dilakukan dengan menggunakan batu atau apa yang berfungsi seperti batu, berupa benda-benda suci yang membersihkan dan mubah dan boleh dipakai. Seperti tisu, kertas ya, seperti kayu dan yang lainnya. Tapi jangan runcing. Kayu ya. Boleh lihat coba kayunya, jangan yang tajam. Atau dengan kain bisa ya. Intinya sesuatu yang semakna dengan batu yang membersihkan dan boleh dipakai. Kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristijmar dengan menggunakan batu. Jangan ragu. Siapa yang memulai? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang berfungsi seperti batu dalam hal membersihkan disamakan dengan batu, seperti kain tadi, tisu dan seterusnya. Istijmar tidak boleh kurang dari 3 usapan. Nah, perhatikan kata-kata penulis. Istijmar tidak boleh kurang dari 3 usapan. 3 usapan. Pertanyaannya, bolehkah dengan batu tapi cuma 1? Tapi dia punya sisi 3 sisi. Sehingga bisa dijadikan sebagai 3 usapan. Contoh kita zaman dulu anak tahun 90-an, batu logo. Itu kan segitiga apalah. Logo. Kalau dia segitiga, punya 3 buncu, dan bisa dipakai 3 usapan, boleh kada? Jawabannya jumhur ulama, boleh. Karena alasannya 3 batu itu adalah 3 usapan. Kalau batunya segitiga, kata ulun tadi, segitiga ya, bukan segitiga, segitiga, berarti kan bisa dipakai sebagai 3 usapan. Sekalipun cuma 1, tapi bisa dia memiliki 3 sisi, maka bisa dipakai sebagai untuk beristijmar, bersuci dengan batu. Kemudian berdasarkan hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, Salman orang Persia yang mengatakan, nahana yakni Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nastanjia bil yamin wa an nastanjia bi aqalla min 3 ahjar wa an nastanjia bi raji'in aw azmin. Kata sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, beliau yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami. Nah, ini kan ucapan sahabat, tapi semakna dengan perkataan Nabi. Kenapa? Karena larangan Nabi. Maka hukum mauquf, maka hadisnya mauquf tapi dihukumi dengan marfu. Perkataan sahabat tapi disandarkan kepada Nabi. Sekalipun perkataan sahabat, tetapi sahabat ini mengatakan Nabi melarangkah kami. Maka dikatakan ini adalah sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan. Nah, alasannya apa tangan kanan? Karena untuk memuliakan tangan kanan. Itu 2 alasan. Yang pertama untuk memuliakan tangan kanan. Alasan yang kedua agar tangan kanan jangan sampai kotor. Tangan kanan untuk menulis, untuk bertasbih, untuk makan, untuk minum, bukan untuk buang air kecil atau air besar. Untuk memuliakan tangan dan menjaga tangan dari kotoran. Nah, di sini Rasul mengatakan melarang para sahabat untuk beristinja dengan tangan kanan. Nah, berarti pemahamannya ketika beristinja tidak boleh dengan tangan kanan. Kalau tidak beristinja tapi menyentuh kemaluan, tapi bukan karena istinja, dengan tangan kanan boleh enggak? Seperti begaru. Ini kan menyentuh kemaluan untuk beristinja, tidak boleh dengan tangan kanan. Kalau pang misalnya menyentuh kemaluan tapi bukan karena untuk istinja, boleh enggak? Kayak begaru tadi, kan kegatalan dengan makna sebenarnya ya. Boleh enggak begaru dengan tangan kanan? Abu Akilah? Ya. Apa? Jawabannya adalah tetap terlarang. Ya. Ini sebagaimana, perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari sahabat Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yatanaffas fil ina wa an yamussa dzakarahu bi yamini." Kata sahabat Abu Qatadah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang bernafas di bejana dan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Tapi hukum larangan ini apa? Makruh. Tidak sampai ke bataha, tidak sampai ke batas keharaman. Pendapat jumhur ulama. Karena masalahnya adalah masalah dari sisi adab ya, dari sisi adab, tidak sampai kepada haram, kepada derajat haram. Maka hukumnya adalah makruh. Tetapi sekalipun makruh, kalau kita meninggalkan, maka termasuk bagian dari takwa. Karena takwa termasuk diantaranya adalah meninggalkan yang dilarang. Termasuk yang dilarang apa? Makruh. Nah, jadi kalau kita meninggalkan perkara yang makruh, maka begaru jangan dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Kenapa? Karena untuk memuliakan tangan. Dan juga meninggalkan perbuatan yang makruh sekalipun tidak berdosa. Kemudian wa'an nastanjia bi'aqalla min thalathati ahjar, dan beristinja kurang dari 3 batu. Karena alasannya adalah 3 batu itu memiliki 3 usapan. 1 batu, 1 usapan. Maka tadi kata ulun, ketika batunya besar dan memiliki 3 usapan, maka mencukupi. Karena ilahnya, alasannya adalah usapan, bukan batunya. Kemudian larangan yang ketiga, wa'an nastanjia biroji'in au azmin, dan melarang kami beristinja dengan kotoran hewan dan tulang. Kotoran hewan karena najis, masa beristinja dengan najis? Yang kedua, dengan tulang. Kenapa tidak boleh dengan tulang? Dalil yang lain bahwasanya tulang adalah makanan jin muslim. Makanan jin muslim. Coba kita perhatikan. Nah, jadi hadis ini diantara dalil bahwa dilarangnya seseorang beristinja dengan tulang dan kotoran. Kalau tulang, ya, dikarenakan tulang yang kalau tulang tersebut dari binatang yang disembelih, maka dia adalah makanan jin. Ya, maka untuk menghormati jin, maka tidak boleh untuk apa? Beristinja dengan tulang. Ya. Insya Allah pian kada, bang. Dengan batu gin mungkin pian jarang, apalagi dengan tulang. Ya. Ada sebuah cerita ya yang disebutkan oleh Imam Muslim bahwa para jin datang menemui seorang jin datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan para jin ya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul membacakan mereka Al-Qur'an. Ketika mereka ingin pulang, lalu mereka meminta sangu, bekal makanan. Maka Rasul mengatakan, "Lakum kullu azmin dzukirasmullahi alaihi yaqa'u fi aydikum awfaru ma yakunu lahman wa kullu ba'ratin 'alafun bidawabikum." Maka Rasul mengatakan, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum." Nah, ketika mereka ingin pulang dan minta bekal sang berupa makanan, maka Rasul mengatakan, "Untuk kalian, setiap tulang binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang terletak di antara hadapan kalian akan penuh dengan daging. Jadi tulang tersebut bagi mereka adalah daging. Kemudian wa kullu ba'ratin 'alafun lidawabbikum, dan setiap kotoran binatang tadi yang disembelih dengan nama Allah tadi adalah makanan untuk hewan tunggangan kalian yaitu jin. Jadi tulangnya untuk makanan jin, sedangkan kotoran hewannya untuk makanan tunggangan hewan jin. Ya. Maka Rasul mengatakan, janganlah kalian beristinja dengan keduanya, kotoran binatang dan tulang, karena keduanya adalah makanan saudara kalian, yaitu bangsa jin. Rasul mengatakan, ikhwan kita jin itu. Maka jangan apa? Jangan beristinja dengan tulang. Itu ikhwan kita ya. Akhwatnya juga ada ikhwan kita ya. Berarti ada juga umatnya, ada juga wakila ya. Ya. Kemudian dikarenakan juga ya bahwa tulang tadi kan. Ini ada faedah yang lain bahwa tulang hewan yang boleh dimakan, dia disembelih tulang daging aduk apa tulang kambing disembelih kan halal. Nah, kemudian pertanyaannya boleh kada tulangnya kita makan? Kita presto kita makan. Boleh kada? Kan tadi larangannya adalah istinja dengan tulang. Dimakan bang boleh kada? Tulang ayam kita jawabannya boleh. Karena tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka secara asal hukumnya halal. Boleh pian presto, boleh. Yang terlarang adalah tulang dijadikan sebagai bahan untuk istinja. Adapun kita makan, maka jawabannya boleh-boleh saja. Tidak ada dalil yang mengharamkan. Kemudian bagian yang kedua, jadi bagian pertama tadi tentang istinja dan istijmar. Kita simpulkan bahwa beristinja cukup dengan air dan juga cukup dengan batu. Antara keduanya, antara air dan batu, maka lebih afdal air. Kalau bisa, maka lebih afdal keduanya, batu digabung dengan air. Minimal sekali diamalkan selama seumur hidup, agar mengamalkan ilmu agama. Kemudian yang berikutnya, seseorang yang beristinja dengan batu, maka juga cukup. Entah dengan tiga ujung batu, atau tiga buah batu. Satu batu yang memiliki tiga buncu, atau tiga buah batu, atau yang semisal dengan batu. Entah kain, entah apa tadi, tisu dan sejenisnya. Kemudian hadis yang ketiga yaitu hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kami ada tiga hal. Pertama beristinja dengan tangan kanan. Begitu pula menyentuh kemaluan dengan tangan kanan hukumnya makruh. Maka dengan tangan kiri. Kemudian yang kedua beristinja lebih kurang dari tiga batu. Kemudian yang ketiga beristinja dengan tulang atau kotoran hewan. Kemudian bagian yang kedua, sudah azan kah? Belum. Bagian yang kedua yaitu menghadap dan membelakangi kiblat saat buang hajat. Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita teruskan bagian yang kedua, yaitu tentang menghadap dan membelakangi kiblat saat buang hajat. Penulis mengatakan tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat di tanah terbuka tanpa penutup atau dinding. Jadi penulis mengatakan tidak boleh. Tidak boleh di sini hukumnya adalah haram. Jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Dan di sini penulis mengatakan menghadap atau membelakangi kiblat atau arah kiblat ya, itu di tanah terbuka tanpa penutup. Nah, berarti pemahamannya apa? Kalau seandainya di tempat tertutup, maka tidak terlarang. Nanti kita akan bahas lagi masalah ini. Dalilnya adalah dalilnya berdasarkan hadis dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Nama asli beliau Khalid bin Zaid. Khalid bin Zaid. Jadi banyak para sahabat itu terkenal dengan kunyahnya karena rata-rata nama mereka banyak yang sama. Maka banyak terkenal, jadi terkenal dengan kunyahnya. Dan Khalid bin Zaid adalah termasuk sahabat yang sering berperang. Dan beliau meninggal ketika perang Qasthantiniyah, ya, termasuk negeri Romawi di masa Muawiyah ketika menjadi seorang khalifah atau raja pada tahun 52 Hijriah. Jadi beliau terbunuh di perang Qasthantiniyah min Biladir Rum, termasuk negeri Romawi pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 52 Hijriah. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaib fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha walakin syarriqu aw ghurribu." Apabila kalian datang ke tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat atau menghadap arah kiblat. Dan jangan pula membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Nah, Rasul mengatakan menghadaplah ke timur atau ke barat, ini bagi penduduk kota Madinah. Perhatikan footnote 31 di bawah. Karena posisi Madinah berada di utara kota Mekah. Anggaplah depan ini utara. Maka Rasul mengatakan arah timur atau barat. Ya. Nah, karena posisi Mekah bagi penduduk Madinah adalah sebelah utara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saat buang hajat untuk menghadap ke timur dan ke barat sehingga tidak membelakangi atau menghadap kiblat. Kemudian Abu Ayyub, sahabat ini mengatakan, kami datang ke Syam, dulu namanya Syam. Jadi sekarang terpecah kepada 4 negara ya. Lebanon, Yordania, Palestina dan Syria. Lebanon, Urdun, Suria, Filastin. 4 negara. Suria, Lebanon, Urdun, Filastin. Ya. Apa tadi? Yordania, Lebanon, Palestina dan Syria. Lalu kami melihat banyak WC atau toilet dibangun menghadap ke kiblat. Maka kami berpaling darinya menghadap ke arah lain dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian perhatikan teks perkataan sahabat ini. Kami datang ke Syam, lalu kami melihat banyak WC dibangun menghadap ke kiblat. Berarti WC-nya terbuka atau tertutup? Tertutup. Makanya di antara para ulama, sebagian ulama mengatakan baik yang terbuka atau tertutup tetap diharamkan. Hadisnya ini dan perbuatan si rawi, sahabat ini ketika ternyata ketika mereka datang ke Syam, lalu mereka melihat banyak WC dibangun menghadap ke arah kiblat. Lalu sahabat ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalilnya adalah hadis ini dan perbuatan sirawi, yaitu sahabat ini. Tatkala sahabat ini melihat bahwa WC itu dibangun menghadap ke arah kiblat, lalu kami berpaling darinya dan ke arah lain dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita jelaskan lagi, kita selesaikan dulu. Kemudian penulis mengatakan, adapun bila buang hajat dilakukan di dalam bangunan atau antara pelakunya dengan kiblat terdapat sesuatu yang menutupinya, maka hal itu tidak mengapa. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yabulu fi baitih mustaqbil asy-Syam mustadbiral Ka'bah. Hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh siapa? Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil di rumahnya menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat di tempat tertutup. Kalau kita kan jarang lah, rata-rata kan kita di tempat tertutup. Mungkin kalau pian kendaraan ya jauh ke WC, maka bisa jadi kita kencing di tempat yang terbuka. Nah, maka bagaimana caranya kita tahu ini menghadap kiblat atau bukan ya? Paling mudah itu kita dengan melihat HP. Kan ada tuh kiblat, arah kiblat. Kita berusaha dulu ya, ketika kita misalnya jalan-jalan ya, kemana misalnya, di tengah jalan ke WC yang tertutup, ini kiblat bukan ini? Berusaha dulu. Ada aplikasi zaman sekarang subhanallah sangat mudah, arah kiblat. Kalau misalnya di situ maka pian bekencong ya. Jangan menghadap ke arah kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Berusaha dulu ya. Kemudian jadi penulis di sini merajihkan pendapat bahwa Kalau seandainya buang hajat di tempat tertutup, berarti kan terdinding antara kita dengan arah kiblat, maka tidak mengapa menghadap atau membelakanginya. Kemudian dan dalil yang lain berdasarkan hadis Marwan Al-Asfar, dia mengatakan ra'aitu bin Umar radhiyallahu taala anhuma anakha rahilatahu mustaqbilal qiblah thumma jalasa yabulu ilaiha faqultu ya Aba Abdurrahman alaysa qad nuhiya an hadza qala bala innama nuhiya an dzalika fil fada fa idza kana bainaka wa bainal qiblah syai'un yasturuka fala ba'sa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ad-Daruqutni Al-Hakim, dan disahihkan oleh Ad-Daruqutni dan Imam Hakim, dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Kata Marwan Al-Asfar, beliau mengatakan, aku melihat Ibnu Umar menambatkan kendaraan untanya menghadap kiblat. Kemudian beliau duduk kencing menghadap ke arahnya. Ada unta sananya kiblat. Kemudian beliau di belakang unta menghadap ke arah kiblat. Maka aku bertanya, wahai Abu Abdurrahman, bukankah ini telah dilarang? Maka Abdullah bin Umar menjawab, ya benar, akan tetapi yang dilarang dari hal tersebut adalah bila dilakukan di tempat terbuka. Sehingga bila di antara dirimu dengan kiblat terdapat sesuatu yang menutupimu atau mendindingmu, maka tidak mengapa. Tapi penulis di akhir pembahasan beliau mengatakan yang lebih utama adalah tidak melakukannya sekalipun di dalam yang lebih utama adalah tidak melakukannya koma sekalipun di dalam ruangan. Tetap kita katakan bahwa lebih utama. Jadi penulis di akhir pembahasan mengatakan afdalnya walaupun di dalam ruangan maka jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Kita bacakan sedikit perbedaan para ulama tentang membelakangi atau menghadap ke arah kiblat. Jadi larangan ini adalah litahrim, hukumnya adalah haram. Kemudian para ulama setidaknya berbeda pendapat dengan dua pendapat dalam masalah ini. Apakah ini diharamkan di lapangan terbuka atau juga bangunan juga? Ya, dua-duanya ataukah cuma ketika di luar tempat terbuka saja? Pendapat yang pertama bahwa pengharaman ini mutlak, baik di dalam ruangan atau di luar ruangan atau tempat terbuka. Ini pendapat yang masyhur dari mazhab Abu Hanifah. Pertama mazhab Abu Hanifah, yang kedua satu riwayat dari Imam Ahmad. Kemudian ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Abu Bakar Abdul Aziz dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Imam Ibnul Qayyim. Artinya mutlak diharamkan. Dan juga dipilih oleh Al-Imam Ibnul Arabi. Ya. Kita harus bedakan antara seorang yang bernama Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi. Nah, itu dua nama yang berbeda ya. Ibnul Arabi ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah bermadzhab Maliki. Beliau punya kitab tafsir Ahkamul Quran. Ada Ibnu Arabi, nah ini mengaku Tuhan. Akidah Wahdatul Wujud. Makhluk bersatu dengan Tuhan. Jadi kenapa ada penyimpangan seperti ini? Karena salah dalam mentafsirkan kalimat tauhid. La ilaha illallah ditafsirkan la wujuda illallah. Tidak ya, tidak ada yang ada kecuali Allah. Jadi semua yang ada ini Allah. Ujung-ujungnya mengaku sebagai itu Tuhan. Jadi orang musyrikin menyembah batu, sejatinya dia menyembah Allah. Menyembah matahari sejatinya menyembah Allah. Karena tidak ada yang ada kecuali Allah. Itu Ibnu Arabi. Ini Ibnul Arabi pakai alif lam. Kemudian juga dipilih oleh Ibnu Hazam, Imam Syaukani, Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi, dan yang lainnya. Nah, alasannya adalah hadis yang ini juga berdalil dengan hadis ini sekaligus perbuatan dari si rawi. yang meriwayatkan hadis ini lebih tahu karena beliau sendiri yang meriwayatkan. Ya. Nah, kemudian pendapat yang kedua bahwa yang diharamkan cuma di tempat terbuka. Adapun tempat yang tertutup maka hukumnya boleh. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan sekelompok ulama. Dan juga dirojihkan, dikuatkan oleh Al-Imam As-Sun'ani. Kemudian Syekh Abdullah Fauzan di kitab beliau di Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram, beliau menguatkan juga pendapat pertama, yaitu haram secara mutlak. Nah, bagaimana seandainya kalau kita terlanjur ya meulah rumah ternyata misalnya membelakangi kiblat, sedangkan untuk apa membongkar membutuhkan biaya yang besar. Maka ada juga pendapat ulama yang mengatakan boleh selama tertutup. Wallahu a'lam. Ini kalau pian membangun rumah dan belum membangun WC-nya misalnya, maka perhatikan masalah ini, jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat. Itu lebih berhati-hati dan lebih wara atau lebih hati-hati dan lebih utama untuk ditinggalkan. Kemudian faedah yang lain adalah kan hadis ini mengharamkan ketika buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau menghadap matahari bang bagaimana? Menghadap matahari atau menghadap bulan maka tidak adalah larangannya. Tidak mengapa seseorang menghadap matahari atau membelakangi matahari atau bulan dan seterusnya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang kehormatan Ka'bah. Hadis ini menunjukkan tentang kehormatan Ka'bah. Ka'bah dinamakan dengan Baitullah, rumah Allah. Ketika ada nama atau isim ya disandarkan dengan Allah maka menunjukkan kemuliaan. Baitun dan Allah Baitullah, maka kemuliaan. Naqatullah, unta Nabi Saleh disebut dengan Naqatullah, untanya Allah. Itu mujizat Nabi Saleh. Maka ketika ada nama disandarkan kepada Allah maka menunjukkan kemuliaan. Abdullah, Nabi Muhammad, katakanlah aku adalah hamba Allah, Abdullah, sama dengan Baitullah. Menunjuk ketika ada nama disandarkan kepada Allah maka menunjukkan kemuliaan. Dan ini tadi ulun sebutkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa Ka'bah adalah rumah yang atau tempat yang disucikan atau dihormati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga wa tahhir baitiya. Allah mengatakan dan sucikanlah rumahku, yaitu Ka'batul Musyarrafah. Kemudian kita teruskan bagian yang ketiga. Jadi intinya adalah menghadap dan membelakangi kiblat saat buang hajat hukumnya haram. Baik ketika di luar ruangan atau di dalam ruangan. Kemudian bagian yang ketiga, apa yang disunnahkan untuk dilakukan oleh orang yang masuk WC. Jadi Masya Allah, Islam itu sudah menjelaskan semua aspek. Dalam ibadah dijelaskan, dalam muamalah dijelaskan, dalam hal yang kita mungkin biasa-biasa saja, dalam keadaan yang tidak enak buang hajat pun sudah dijelaskan. Itu menunjukkan apa? Agar seorang muslim itu bisa beribadah kepada Allah dengan hal-hal tersebut. Dalam kita ke WC saja ada adab-adabnya, ada etika-etikanya, agar apa? Kita bisa beribadah kepada Allah dengan buang hajat. Maka kita bisa mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, termasuk ketika buang hajat. Maka dalam buang hajat pun ada adab-adabnya, ada ilmu-ilmunya, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dengan buang hajat. Nah. Kemudian penulis mengatakan disunnahkan bagi siapa saja yang masuk WC untuk mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan-setan laki-laki dan setan-setan perempuan. Nah, di hadis ini, jadi hadis ini diriwayatkan oleh ini kan disebutkan ya. Ini dari sahabat Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh As-Sab'ah. Jadi ada istilah rawahu As-Sab'ah. 7 imam. Pertama Imam Kutubus Sittah, 6 sudah. Yang ketujuhnya Imam Ahmad. Akhrajahu As-Sab'ah, ya. Diriwayatkan oleh 7 imam. Tapi yang diriwayatkan oleh 7 imam itu tanpa tambahan bismillah. Langsung Allahumma inni a'udzubika minal khabithi wal khaba'ith. Adapun tambahan bismillah itu riwayat setelahnya, perhatikan riwayat dari Ali bin Abi Thalib ya, bahwa Rasul mengatakan sitru ma bainal jinni wa urati bani Adam idza dakhala al khala'a an yaqula bismillah. Rasul mengatakan penutup antara mata jin dengan aurat manusia bila dia masuk WC adalah ucapan bismillah. Nah, perhatikan hadis ini. Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari para setan laki-laki dan para setan perempuan. Nah, kemudian untuk doa ini boleh kita mensukunkan ba-nya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Boleh khubthi, boleh khubthi. Sama seperti kalimat rusulun, boleh dibaca ruslun. Kutubun, kutbun, itu boleh. Nah, kemudian khubuth adalah bentuk jamak dari khabith. Makanya tadi ulun terjemahkan para setan, karena dia bentuknya jamak. Berarti menunjukkan banyak para setan berkumpul di tempat-tempat yang najis, di peceran, tempat najis, tempat sampah, itu berkumpulnya syaitan. Jadi khubuth adalah jamak dari khabith, setan laki-laki ya. Jamaknya khubuth, para setan laki-laki. Kemudian khaba'ith, jamak dari khabithah, setan perempuan. Berarti khaba'ith adalah para setan perempuan. Nah, kemudian pertanyaannya, ini kan kalau di tempat tertutup. Kalau di tempat terbuka bagaimana kita membacanya? Ini kan membaca kalau kita ingin masuk WC, maka baca doa ini. Nah, kalau pian di tempat terbuka, kedat ruangan untuk kencing, maka jumhur ulama mengatakan inda awwalis syuru fi tasyribis thiyab. Ketika mulai melepas pakaian. Itu kalau pian betapih. Kalau pian beselawar, maka ketika hendak membuka resleting, maka baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Jadi untuk perempuan ketika tanah lapang misalnya, maka sebelum melepas maka membaca doa ini. Maka ketika, atau laki-laki ketika dia memakai celana, maka sebelum apa tadi membuka resletingnya, maka baca doa ini di tempat yang terbuka. Nah, kemudian saat selesai dan keluar mengucapkan ghufranak, aku mohon ampunanmu ya Allah. Nah, kemudian kalau itu tempat terbuka bagaimana? Ini kan ketika keluar dan membacanya di luar, bukan di dalam, bukan di dalam, tetapi di luar membacanya. Kalau seandainya di tempat tanah yang lapang, bukan tempat yang tertutup, ketika berpisah dengan tempat tersebut, maka baca ghufranak. Contoh pian misalnya di pehumaan, ya. Ketika jalan setapak, dua, tiga tapak sudah berpisah, maka baca ghufranak. Ketika diulang-ulang, ketika tanah lapang, ketika hendak kencing, maka ketika melepas pakaian, atau ketika hendak apa tadi membuka resleting. Kemudian ketika selesai sudah berpisah dengan tempat tersebut, maka baca ghufranak. Kemudian ada beberapa faedah lagi tentang hadis ini, doa sebelum masuk WC ya. Kemudian hadis ini menjadi dalil bahwa seseorang disyariatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki tempat buang air atau ketika dia buang air di tanah lapang. Nah, kemudian hadis ini juga sebagai dalil bahwa tempat-tempat najis seperti WC atau apa tadi? Sampah, tempat sampah itu adalah ma'was syayatin, tempatnya para syaitan. Oleh karena itu disyariatkan meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Ini menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak diganggu oleh jin laki-laki dan jin perempuan. Nah, ini bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa kalau kencing di tempat terbuka maka dengan membaca doa seperti ini, bukan meminta izin. Mungkin barangkali pian dulu izin Mbak kami. Nah, mungkin dia seperti itu dulunya. Enggak ada ternyata seperti itu. Agar jangan sampai diganggu oleh jin di tempat terbuka kita ajarkan. Kadang kan anak suka kencing sembarangan. Berdoa nakai. Kalau hendak kada buang itu kita melajari anak kami sembarangan lah. Ya, kita ajarkan adabnya ketika di rumah maka dengan apa tadi membaca doa ini pendek tidak panjang. Nah, kemudian ulama ya tentang doa ghufran, meminta ampun ini ada di antara ulama yang berusaha menyimpulkan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa minta ampun kepada Allah ketika hendak ketika keluar dari WC. Yarhamukallah. Jadi Al-Imam Al-Baghawi, Imam Al-Khattabi dan juga Imam Nawawi mereka berusaha untuk menjelaskan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika keluar dari WC dikarenakan ka'annahu ra'a tarakahu dzikrallahi ta'ala zamana lubthihi 'alal khala taksiran minhu fatadarakahu bil istighfar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kata mereka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap tidak berzikir kepada Allah ketika berada di dalam WC itu sebagai kekurangan. Maka ditambal dengan istighfar. Kalau kita di luar WC kan gak diingat. Apalagi di dalam WC. Maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita teruskan. Di antara adab yang lain adalah mendahulukan kaki kiri saat masuk dan kaki kanan saat keluar. Dan hendaknya tidak membuka aurat sehingga dekat dengan lantai atau sebelum duduk. Jadi, kalau di rumah kan perkaranya mudah, ada istri kita. Kadang kalau kita misalnya, kayak jamban, tadi ulang sebutkan jamban. Kadang sebagian orang membuka aurat sebelum sampai ke jamban tadi, sehingga auratnya terbuka. Maka ketika seseorang itu ingin pergi ke WC di tempat umum, jangan sampai membuka auratnya di luar WC. Hukumnya haram dilihat oleh orang lain. Ini juga banyak terjadi kepada para perempuan. Terkadang sebagian masjid tidak memperhatikan tempat yang terpisah antara laki-laki dan perempuan ketika berwudu. Ya, kan kita kan ada terpisah. Kadang enggak diperhatikan, ya. Mau dia wudu di situ, laki-laki juga di situ, tidak tertutup sehingga ketika perempuan ini ingin berwudu, auratnya terbuka dilihat oleh orang lain. Maka kalau seandainya waktunya masih luas, masih lama, maka lebih baik apa? Sholat di rumah. Ya. Kalau seandainya kalau dia berwudu membuka aurat. Atau tidak mengapa kalau dia misalnya berwudu di WC, ya. Daripada membuka aurat. Kalau seandainya waktunya sedikit misalnya, ya. Kemudian ada tempatnya terbuka, wudunya maka lebih baik wudu di dalam WC agar tidak terlihat oleh laki-laki. Hukumnya haram. Kemudian jam berapa sudah? Belum setengah sembilan kah? Belum, dikit lagi lah. Kemudian penulis mengatakan, bila buang hajat dilakukan di tempat terbuka, maka dianjurkan untuk menjauh dan menutup diri sehingga tidak terlihat. Ini kalau misalnya kita di tengah jalan, kereda WC, maka jangan di pinggir jalan. Sunyi lah, cari tempat yang sunyi, bukan di tengah jalan bersembunyi. Disuruh untuk bersembunyi, ya. Kadang cuek, cur di tengah jalan, di tiga jalan. Ini kan kurang baiklah, tidak ada adabnya. Takut kelihatan orang lain dan seterusnya. Maka bersunyi, bersunyi menjauhkan diri dari pandangan manusia. Dalil-dalil yang mendasari semua itu adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baras hatta yataghayyaba fala yura." Kata sahabat Jabir mengatakan, "Kami keluar dalam sebuah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi Rasul itu safar tidak sendirian, bersama para sahabat. Makanya di antara adab safar ada kawan yang soleh. Ya, ada kawan yang soleh sehingga mengingatkan tentang sholat dan seterusnya. Kami keluar dalam sebuah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak datang ke tanah padang atau tanah lapang pembuangan untuk buang hajat sampai beliau menghilang atau bersembunyi sampai tidak terlihat. Bukan di samping jalan, enggak, tetapi beliau menjauh sehingga tidak dilihat oleh orang lain. Ini termasuk adab dalam buang hajat sekalipun cuma kencing saja. Dalil yang lain juga hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sitruma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-khala'a an yaqula bismillah." Penutup antara mata jin dengan aurat manusia bila dia masuk WC adalah ucapan bismillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang dinilai sahih oleh Syalbani dan dinilai hasan oleh Syekh Ahmad Syakir. Jadi kalau kita masuk WC maka baca bismillah baru Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, ya. Agar jangan sampai diganggu oleh syaitan. Kan banyak kejadian penampakan macam-macam di WC karena kan lebih terbiasa membaca doa enggak biasa, ya. Itu termasuk gangguan syaitan, menampakkan diri di WC. Memang itu rumahnya setan laki-laki maupun setan perempuan, ya, dan baca bismillah agar mereka tidak melihat aurat kita. Juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith." Kata Anas bin Malik mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila akan masuk WC, beliau mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari para setan laki-laki dan para setan perempuan." Juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala ghufranak." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari WC, beliau mengucapkan ghufranak, aku memohon ampunanmu ya Allah. Jadi ghufranak, ya, dari sisi bahasa itu kan fathah mansub, ghufrana nanya fathah, itu ada fiil yang dibuang, ada kata kerja yang dibuang, takdirnya adalah a'tina ghufranak, a'tina ghufranak, berikanlah kami keampunanmu. Makanya mansub fathah, dia menjadi maf'ul bih karena ada fiil yang dibuang, takdirnya apa? A'tina gufronak, berilah kami keampunanmu. Juga hadis sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza arada hajatan la yarfa'u thawbah hatta yadnuwa minal ardi." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak buang hajat, maka beliau tidak mengangkat bajunya sampai benar-benar dekat dari tanah pembuangan tadi agar tidak terlihat aurat beliau. Jadi kalau di tempat umum, maka jangan sampai membuka aurat di luarnya. Jangan sampai membuka aurat di dan ini banyak terjadi ya. Orang-orang yang sudah tua kadang-kadang perhatian, mungkin karena terbiasa di kampung ya. Ketika mereka buang hajat, maka sebelum masuk dengan membuka dulu ya, menyingsing batis ibu-ibu biasanya. Ini adalah sesuatu yang banyak terjadi. Bukan cuma ketika masuk WC, ulun pernah melihat ketika di Masjid Nabawi. Tak biasa menyingsing di tempat asal beliau, di kampung beliau ketika berjalan, perempuan, maka disingsing beliau mukenanya. Kelihatan batis jadinya, ya. Ini adalah sesuatu yang diharamkan karena membuka aurat. Jadi kalau hendak masuk WC di tempat yang umum, maka jangan buka aurat, tapi di dalam saja agar jangan sampai kelihatan auratnya. Adakah lagi yang perlu disampaikan ya? Belum cek dulu lah. Ya, enggak ada. Cukup kan lah. Tiga bagian saja ya. Ringkasnya adalah masalah bagian yang ketiga, yaitu ada hal-hal yang disunnahkan bagi seseorang yang bolak-balik terbiasa masuk WC. Ya. Apalagi sering makan, otomatis sering masuk ke WC. Ternyata banyak pahala di situ. Yang pertama baca doa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Boleh dibaca minal khubthi wal khaba'ith. Kemudian tatkala keluar WC maka dengan membaca ghufranak. Kemudian kalau kita buang hajat di tempat yang terbuka maka berjauh dari pandangan manusia. Kemudian lagi membaca bismillah tadi diantaranya adalah sebagai pendinding antara mata jin dengan aurat kita. Ini menunjukkan bahwa aurat manusia itu dijaga baik dari pandangan manusia maupun pandangan jin. Makanya kalau kita melepaskan pakaian, apa diperintahkan? Baca bismillah. Supaya jangan kelihatan aurat kita oleh jin. Kemudian masuk rumah juga baca bismillah. Supaya jin tidak ikut tidur bersama kita di dalam rumah. Makanya ketika ada orang yang sering diganggu jin, penampakan macam-macam, ingatkan kalau masuk rumah baca bismillah. Masuk rumah baca bismillah. Agar jangan sampai jin syaitan ikut ke rumah kita. Kemudian di antara adabnya juga adalah bahwa ketika di tempat umum jangan sampai membuka aurat kecuali kalau sudah di dalam. Karena menjaga aurat hukumnya adalah wajib, membukanya adalah hukumnya haram. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita sudah dapatkan. Karena ilmu itu sejatinya untuk diamalkan. Sebagaimana Al-Qur'an Allah turunkan bukan untuk dibaca tetapi diamalkan. Ilmu itu kita pelajari untuk diamalkan. Ketika ilmu itu diamalkan, maka akan mendatangkan al-khosyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat dari ilmu yang diamalkan adalah membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf, ulun mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.